Mitra bisnis, pemerintah akan melarang developer properti untuk melakukan transaksi jual-beli sebelum persyaratan keterbangunan perumahan paling sedikit 20% dipenuhi. Alasannya, untuk melindungi masyarakat dari potensi kasus sengketa properti. Pengembang menilai, aturan ini memberatkan dan menghambat penjualan di industri properti. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Indo Properti, Agatha Meidiana. Bu Agatha, apa komentar Anda melihat hal ini? Kalau dari sisi konsumennya sih pasti konsumennya happy ya. Jadi kalau dari sisi konsumen harusnya untuk beli-beli mereka nggak terlalu bermasalah. Tapi memang nanti lebih ke developernya kan. Dengan adanya itu mereka gimana, siap atau enggak. Kalau kayak di luar negeri kan udah biasa bahwa mereka bangun memang harus siap dana. Jadi kalau kayak di Singapura, di Australia, itu rata-rata developer memang tidak bisa membangun dengan uang dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat beli pada saat pre-sale, itu uangnya yang dibayarkan ke developer itu bukan masuk ke rekening developer, tapi masuk ke rekening pemerintah, escrow account. Jadi uangnya nggak bisa diapa-apain sampai dengan progres pembangunan itu benar-benar selesai, bisa serah terima, baru developer bisa ambil uang di escrow account itu. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu sih udah biasa dijalanin di Singapura maupun di Australia ya. Nah, kalau di kita memang kan kebanyakan pre-sale, terus pembangunan belum jalan pun, developer ada pembayaran bertahap yang masuk langsung ke rekening mereka, seperti itu ya. Apakah hal ini akan menghambat industri properti, Bu? Ya, sebenarnya sih enggak juga. Tetap kan bisnis itu ada aja sih ya, celahnya kalau menurut saya. Karena buktinya di negara-negara lain bisa jalan. Kalau di negara lain bisa jalan, kenapa di kita enggak jalan, gitu. Cuma memang kan pasti namanya peraturan baru, dan siap tidak siapnya itu kan perlu ada proses ya. Jadi mungkin sosialisasi dulu dari pemerintahnya, ada berapa waktu yang tidak langsung diaplikasikan, supaya ya tadi untuk lihat kesiapannya dari para developer itu seperti apa. Kalau saya dari sisi agent properti sih, lihatnya netral-netral aja, karena kalau dari sisi konsumen, konsumennya pasti lebih senang, lebih safe kan. Jadi maksudnya untuk menurunkan minat beli sudah pasti enggak. Kan ditakutkan itu sepi itu kan ada yang beli atau enggak gitu kan. Memangnya di Indonesia banyak terjadi kasus sengketa properti, Bu? Kalau kasus macet misalnya, ya itu kan memang banyak ya. Beberapa daerah banyak kejadian, bahkan enggak hanya developer-developer atau pengembang-pengembang yang baru mulai yang ada kejadian macet. Bahkan pengembang yang sudah cukup punya nama aja juga ada yang macet kan proyeknya. Demikian Agatha Meidiana, saya Kiki Wijaya.